Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam. Masuk kemarin pada rukun mandi ada tiga. Faraidul ghusli salah satu asya. Satu niat, dua menghilangkan najis jika ada pada badan, yang ketiga meratakan air ke seluruh rambut dan kulit. Nah, sekarang kita ulang lagi kemarin sudah disebut, yaitu lima sunnah mandi. Jadi kita masuk tata cara mandi, kemarin rukun dibahas. Nah, untuk penyempurna kita laksanakan sunnah mandi. Monggo dibaca. Sunnah mandi as-sunanuhu khamsatu asyai atas niat wal wudu'u qablahu wa imrarul yadi 'ala al-jasadi wal muwalatu wa taqdimul yumna 'ala al-yasri yusra 'ala yusra. Sunah mandi ada lima, yaitu pertama membaca basmalah, kedua berwudu sebelum mandi, ketiga menggosokkan tangan ke badan, keempat berlutut tanpa diselingi perbuatan lainnya, kelima mendahulukan bagian kanan dari bagian kiri. Nah, sekarang kita rinci sunah mandi ada lima. Satu, membaca bismillah. Dua, berwudu sebelumnya. Berwudu sebelum mandi ya. Jadi wudu dulu kemudian mandi. Yang ketiga, wa imrarul yadi 'alal jasadi. Yang ketiga diterjemahkan apa sih itu? Menggosokkan tangan pada badan. Masuk sunnah. Kemudian yang keempat, wal muwalatu, yaitu tidak ada jeda antara membasuh anggota badan ketika mandi. Tanda tidak ada jeda itu jangan sampai kering. Saya jelaskan. Jangan sampai kering. Sudah siram kepala, terus beralih pada tangan, dia dulanan HP dulu. Nge-game dulu misalnya. Nah, game-nya belum rampung. Nunggu. Oh, ke rambut sudah kering. Terus baru dia siram badan. Oh, gak bisa. Itu ada jeda berarti. Harusnya langsung ketika dia siram kepala, langsung siram badan, tidak ada jeda yang lama antara basuh yang satu dan yang lainnya. Terus yang kelima, wa taqdimul yumna 'alal yusra. Nah, sekarang kita lihat catatannya. Yang taqdimul yumna 'alal yusra mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Catatan dari bismillah. Yang pertama, sunah membaca basmalah berdasarkan hadis kullu amrin dzi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka ia terputus. Yang dimaksud perkara penting adalah perkara penting yang diperhatikan oleh syariat, sedangkan maksud terputus adalah kurang dan sedikit berkahnya. Kalau zibalin yaitu perkara penting menurut syariat, kalau akta nakisun wa qalilul barakah, kurangnya atau sedikitnya berkah. Nah, di sini berarti disuruh mulai dengan bismillah. Namun hadis tadi dhaif. Jadi yang tepat alasan ini memakai bismillah karena dikiaskan dengan wudu. Ketika kita berwudu disunahkan baca bismillah. Maka ketika mandi juga dimulai dengan bismillah, sunnah. Tidak sampai wajib. Sama dengan wudu, ketika kita bahas tata cara wudu sebelumnya, baca bismillah tidak masuk rukun, namun masuk dalam sunnah wudu. Sama dengan kita itu mandi besar di sini. Terus catatan yang kedua. Menggosokkan tangan ke badan adalah sebagai jalan keluar dari perselisihan dengan orang-orang yang mewajibkannya. yaitu penganut mazhab Malikiyah. Nah, penganut mazhab Malikiyah kalau gosok-gosokan ini wajib. Namun kalau di sini sunnah. Karena yang penting rata. Kalau rukun itu yang penting rata saja. Kulit dengan air, rambut itu dengan air. Artinya semuanya kena. Kalau digosok-gosok sunnah hukumnya. Adapun tadi wal wudu'u qablahu, ya, berwudu sebelum mandi. Itu berdasarkan hadis dari Aisyah. Ya, berdasarkan hadis dari Aisyah. Yaitu Nabi SAW karena idza iktasala minal janaba bada'a faghsala yadayhi tsumma yatawadda. Ah itu. Nabi SAW ketika mandi junub, beliau memulainya dengan mencuci tangan, kemudian beliau berwudu. Berarti awali dengan wudu. Namun ingat, wudu ketika kita awali mandi, hukumnya apa? Sunnah, tidak sampai wajib. Seandainya cuma mandi saja. Kemarin kan tiga, rukun dia penuhi ya. Dia siram air ke seluruh badan. Tanpa dia awali dengan wudu dulu, mandi sudah sah. Dan itu sudah hilangkan hadas besar. Kalau sudah hilangkan hadas besar, otomatis hadas kecil juga hilang. Nah, terus catatan kaki lagi berikutnya. Mas mendahulukan bagian kanan dari bagian kiri adalah bagian kanan badannya, baik bagian punggung maupun bagian perut. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 166 dan Muslim nomor 268 dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senang mendahulukan bagian kanan ketika memakai sandal, menyisir, bersuci dan dalam seluruh urusannya. Maksud bersuci di sini adalah wudu dan mandi. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Aisyah dikatakan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yujibu tayammunu. Rasulullah Shallallam atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat suka mendahulukan yang kanan. Fitanaulihi ketika pakai sandal, watarojulihi. Yaitu ketika menyisir rambut, meminyaki rambut pula, watuhurihi ketika bersuci, menghilangkan hadas. Di sini berarti wudu dan mandi. Wafisya'nihi kullihi, dan untuk urusan yang baik-baik. Nah, di sini lihat itu dalilnya, namun ada hadis dalil khusus juga. Aisyah itu katakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janabati da'a bi syai'in nawal hilab fa akhadha bi kafi wa badaha bi syakki ra'sil ayman summal aisar fa qala bihi ma ala ra'sihi. Aisyah itu katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mandi junub, beliau minta untuk dibawakan wadah. Kemudian ketika itu beliau ambil dengan tangannya, beliau memulai dengan menyiram bagian kanan kepalanya lalu kiri kepalanya. Menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi pun mendahulukan yang kanan. Maka ini juga diterapkan nanti untuk mandikan jenazah sama juga. Adapun tadi dalil untuk mualah. Tadi apa artinya mualah? Tidak ada jeda antara anggota mandi. Apa tanda tidak ada jeda? Jangan sampai kering anggota yang dibasuh sebelumnya. Ya, jangan sampai kering anggota yang dibasuh sebelumnya. Nah, di sini lihat dalilnya. Ini berdalil dengan wudu. Berdalil dengan masalah wudu. Di halaman sebelumnya sudah disebutkan. Di situ disebutkan mualah itu ada. Ya, tidak ada jeda di antara anggota tadi. Maksudnya di sini mualah itu apa? Alla yakuna fasilun baina ghusli juz'in minal badani wa ghusli juz'in akhar. Jangan sampai ada fasil, jeda. Yaitu antara membasuh bagian badan yang satu dengan yang lainnya. Artinya terlalu lama sampai yang lainnya itu kering atau yang sebelumnya itu kering. Nah, terus baca lagi yang berikutnya. Mandi. Sekarang kemarin kita sudah kita bahas mandi-mandi yang diwajibkan. Hal-hal yang mewajibkan mandi. Sekarang hal-hal yang disunahkan untuk mandi. Dibaca. Mandi yang disunahkan. Wal-iktisalatu masnunatu sab'atu asyara. Sab'atu asyara. Sab'atu asyara musnad. Ghusl jum'ah wal-idain wal-istisqai wal-husuf wal-husuf wal-ghuslu wal-ghuslu min ghusli mayyit wal-kafiru idha aslam wal-janabat wal-majnunu wal-mukna alayhi idha afaqa wal-ghuslu indal ihram wal-juhuri maka wal-wukuf bi-arofa wal-mabiti bi-musdalifa wal-rogi rogil jimari talat wal-tawaf wal-sa'i wal-duhuri madinati Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Mandi yang disunahkan ada 17, yaitu pertama mandi ketika akan mengerjakan sholat Jumat, kedua mandi ketika akan mengerjakan sholat Idul Fitri, ketiga mandi ketika akan mengerjakan sholat Idul Adha, keempat mandi ketika akan mengerjakan sholat istisqa meminta hujan, mandi ketika akan mengerjakan sholat khusuf gerhana bulan dan sholat khusuf gerhana matahari, yang keenam mandi setelah memandikan jenazah, yang ketujuh mandi bagi orang kafir setelah masuk Islam, yang kedelapan mandi bagi orang yang sembuh dari gila, yang kesembilan mandi bagi orang yang sadar dari pingsan, yang kesepuluh mandi ketika akan mengerjakan ihram, yang kesebelas mandi ketika akan memasuki Mekah, yang kedua belas mandi ketika akan wukuf di Arafah, yang ketiga belas mandi ketika akan mabit bermalam di Muzdalifah, yang keempat belas ketika akan melempar tiga jumrah, yang ke-15 mandi ketika akan mengerjakan tawaf, yang ke-16 mandi ketika akan mengerjakan sa'i, yang ke-17 mandi ketika akan memasuki Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita rinci. Yang lain bisa dicatat. Wal iktisalatul masnunatu 17 ghuslan. Mandi yang disunahkan itu ada 17. Mandi yang disunahkan itu ada 17. Kalau kata dari salah satu sampai tis'ah, kalau ada ke atas 10 sesudahnya, itu mabni. Mabni alal fathi. Sehingga tidak bisa dibaca sab'atu asyara, tidak bisa. Dia kondisi marfu tetap sab'atu asyara. Mabni dia. Ada 17 mandi. Satu ghuslul jum'ati. Mandi Jumat. Hal ini berdasarkan hadis, ada kata perintah langsung. Idza ja'ahadukum ilal jum'ati falyaktasir. Jika salah seorang di antara kalian hadir salat Jumat, mandilah. Namun ada dalil pemalingnya dari hadis Samura, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddoa yaumal jum'ati fa biha wa ni'mat. Wa man iktasala fal ghuslu afdhal." Siapa yang wudu pada hari Jumat maka itu bagus, dan siapa yang mandi maka itu lebih afdol. Cuma dikatakan lebih afdol, berarti tidak sampai wajib. Kapan dikatakan mulai mandi Jumat? Ketika fajar subuh hari Jumat sudah masuk. Sampai mau berangkat sholat Jumat. Ketika fajar subuh pada hari Jumat sudah masuk. Berarti kalau malam Jumat belum. Namun makin dekat dengan berangkat sholat Jumat makin afdol. Boleh enggak mandi Jumat digabungkan dengan mandi junub? Boleh. Malamnya junub pas itu hari Jumat. Mau berangkat subuh, dia gabungkan. Sudah masuk fajar subuh, dia gabungkan dengan mandi junub, mandi Jumatnya. Boleh. Dengan satu kali mandi saja. Satu niat. Dan mandi Jumat ini dikenakan bagi orang yang wajib Jumatan. Dan juga bagi yang hadir. Berarti kalau ada orang sakit, dia kan tidak wajib. Namun dia paksakan untuk pergi Jumat misalnya. Maka dia mandi juga, disunahkan. Ada wanita, dia tidak wajib untuk sholat Jumat. Namun kalau dia pergi ke masjid, dia mandi juga. Namun dapati hari Jumat tidak jadi harus mandi Jumat. Contoh wanita, dia tidak pergi Jumatan ke masjid. Dia ganti sholat zuhur di rumah, maka cukup. Dia ngurus sholat zuhur saja tanpa mandi Jumat dia lakukan. Kemudian yang berikutnya, ini kaidah dalam mazhab Syafi'i. Untuk sholat-sholat yang berkumpul orang banyak, disunahkan untuk mandi. Untuk sholat-sholat yang di situ berkumpul orang banyak, disunahkan untuk mandi. Seperti, ini nomor 2. Ketika akan sholat, Idul Fitri, Idul Adha, disunahkan untuk mandi. Namun ada dalil dari Ibnu Umar, dia pernah mandi ketika mau pergi berangkat sholat id. Kemudian yang ketiga sholat istisqa. Mau pergi sholat istisqa. Sholat istisqa kumpul orang juga. Maka disunahkan mandi. Sholat minta hujan. Terus wal khusuf wal khusuf. Sholat gerhana matahari dan bulan. Kalau ini istilah khusuf dan khusuf, ada sebagian ulama yang samakan. Itu sama untuk gerhana bulan, sama untuk gerhana matahari. Berarti ini sholat gerhana. Karena sholat gerhana juga orang kumpul. Sudah keberapa itu? Tadi satu sholat mandi untuk Jumat, terus 2 sholat id. Sholat id itu 2 dan 3 berarti. Karena ini 17 ya. Sholat itu kan ada 2, sholat Idul Fitri, Idul Adha. Itu 2 dan 3. Terus nomor 4, sholat istisqa. Nomor 5 dan 6, sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Kalau situ? Situ jenazah? Sebenarnya pas 17. Ya. Berarti yang nomor 5 sholat gerhana, nomor 6 sholat jenazah. Itu bukan sholat jenazah. Wal guslu min goslil jenazah. Mandi untuk orang yang memandikan jenazah. Itu apa? Mandi setelah memandikan jenazah. Berarti yang cuma layat saja enggak? Ini untuk yang memandikan jenazah. Terus 7, orang kafir yang masuk Islam. Adapun dalil tadi untuk yang memandikan jenazah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ghassala mayitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawaddo. Siapa yang memandikan jenazah hendaklah dia mandi, dan siapa yang memikulnya maka hendaklah dia berwudu. Namun di sini turun derajatnya jadi sunnah karena ada hadis yang lainnya yang tidak mewajibkan. Yaitu ya, mandi ketika memandikan jenazah salah seorang di antara kalian, karena yang mati itu tidaklah najis. Ini dalil pemaling. Kalau derajatnya itu sunnah untuk mandi setelah memandikan jenazah. Adapun dalil kalau orang kafir masuk Islam, itu nomor berapa? 7. Ya, orang kafir masuk Islam. Yaitu ada seorang, yaitu Qais bin Asim, dia mendatangi Nabi SAW ingin masuk Islam. Maka Nabi SAW perintahkan dia untuk mandi. Dan ini kalau dalam mazhab Syafi'i tidak dihukumi wajib. Karena tidak ada cerita dari Nabi SAW semua yang masuk Islam itu Nabi SAW perintahkan untuk mandi. Kalau ada, pasti nanti jadi ada berita yang tersohor, terkenal, kalau setiap ada yang masuk Islam diperintahkan untuk mandi. Terus yang ke-8, apa di situ? Sadar dari gila. Yang ke-9, nah, sadar dari pingsan. Jadi dia gila, kemudian tiba-tiba sadar. Bisa gak itu? Ya bisa saja. Dia pas gilanya ketabrak mobil, terus ketabrak mobil lagi, sadar ya misalnya. Ketika sadar, suruh mandi. Ya. Orang yang pingsan juga ketika sadar, suruh mandi. Namun sunnah ya. Terus, mandi ketika ihram. Nah, coba ada dalil tadi yang sudah saya baca, sudah. Yang sadar, nomor 8, nomor 9 ada dalilnya? Nah ini pinjam ini. Nah baca yang nomor 5 coba. Catatan nomor 5. Mengenai mandi dengan orang kafir setelah masuk Islam. Abu Dawud nomor 355 dan Tirmizi nomor 605 meriwayatkan dari Qais bin Asim radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendatangi Nabi SAW karena ingin masuk Islam. Beliau lalu memerintahku untuk mandi dengan air dan sidr, yaitu daun yang ditumbuh dari pohon tertentu. Tirmizi berkata, setelah meriwayatkan hadis ini, hadis ini diamalkan menurut para ulama. Mereka menyatakan sunnah untuk mandi dan mencuci pakaiannya jika seorang laki-laki masuk Islam. Hukumnya mandi ini tidak wajib karena Rasulullah SAW tidak memerintahkan setiap orang yang masuk Islam untuk mandi. Nah, karena Nabi SAW tidak memerintahkan semua yang masuk Islam untuk mandi. Azan dulu, baru kita selesaikan. Catatan nomor 6. Dalil yang disunahkan mandi bagi orang yang sadar dari pingsan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 655 dan Muslim nomor 418. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, penyakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parah. Beliau bertanya, apakah orang-orang sudah sholat? Kami menjawab, belum. Mereka menunggumu wahai Rasulullah. Beliau berkata, ambilkan utubus air sebaskor. Aisyah melanjutkan ceritanya, maka kami pun melakukannya. Kemudian beliau mandi. Tatkala bangkit dengan susah payah, beliau pingsan. Setelah itu sadar kembali. Beliau bertanya, apakah orang-orang sudah sholat? Kami menjawab, belum. Mereka menunggumu wahai Rasulullah. Beliau berkata, ambilkan untukmu air sebaskor. Aisyah melanjutkan ceritanya, maka kami pun melakukannya. Kemudian beliau mandi. Tatkala bangkit dengan susah payah, beliau pingsan. Setelah itu sadar kembali. Gila dikiaskan dengan pingsan karena maknanya sama, bahkan gila lebih tinggi tingkatannya. Nah, kalau ini jadi dalil, tadi Nabi SAW pingsan, kemudian beliau mandi ketika itu. Itu jadi dalil disunahkan mandi setelah sadar dari pingsan. Kalau gila itu lebih parah daripada pingsan. Terus nomor 7. Mengenai mandi ketika ini akan mengerjakan ihram, Tirmizi nomor 830 meriwayatkan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melepas pakaiannya untuk ihram dan mandi. Terus nomor tadi mengerjakan ihram. Mengenai mandi ketika mengerjakan ihram, bahwa Nabi SAW melepas pakaiannya untuk ihram dan mandi. Berarti mandinya sunnah ketika ihram untuk haji dan umrah. Terus nomor 8. Mengenai mandi ketika akan memasuki Mekah, Bukhari nomor 1478 dan Muslim nomor 1259 meriwayatkannya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa jika berangkat ke Mekah, dia tidak akan bermalam kecuali di Dzulqa'dah sampai pagi hari dan mandi. Kemudian masuk ke Mekah ketika siang hari. Ibnu Umar menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu. Ketika masuk Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Ibnu Umar, mandi dulu. Dan ingat Ibnu Umar itu sangat terkenal ittiba pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus nomor 9. Mengenai mandi ketika akan wukuf di Arafah, Imam Malik meriwayatkannya dalam Al-Muwatta, jilid pertama halaman 322. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa dia mandi karena ihram sebelum melakukan ihram karena memasuki Mekah dan wukuf pada sore hari di Arafah. Ya, karena di Arafah lagi kumpul-kumpul maka disunahkan mandi. Terus 10. Pendapat yang paling benar adalah tidak disunahkan mandi ketika mabit di Muzdalifah. Karena dari Arafah ke Muzdalifah itu butuh waktu lagi dan sangat sulit sekali untuk mandi. Karena tidak ada tempat lagi ketika itu. Jadi lebih bagus memilih tidak disunahkan. Terus nomor 11. Pendapat yang dapat dijadikan sadaran adalah mandi untuk tawaf. Itu tidak disunahkan. Karena kalau setiap kali tawaf disunahkan, berat. Yang ada cuma wudu. Nah, adapun kalau sholat tadi dalam keadaan pingsan. Kalau kita bahas tadi mandinya ya. Kalau habis pingsan mandi. Sekarang ada enggak qada sholat untuk orang yang pingsan? Dulu saya pernah bahas di Masjid Pegundalangan. Ada beda pendapat di antara para ulama. Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan tidak ada qada. Yang pingsan begitu saja atau dia dibius, maka tidak ada qada untuk sholatnya. Dan itu pendapat yang lebih tepat. Banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan sahabat-sahabat ketika pingsan tidak mengqada sholat dan riwayatnya lebih sahih. Ada situ dalil dari Anas bin Malik pernah pingsan dan dia tidak mengqada sholatnya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah sakit beberapa hari dalam keadaan tidak sadar, lalu ia kembali sehat dan sadar namun ia tidak mengqada sholat yang luput. Ibnu Umar pernah sakit selama 3 hari, ia tidak mengqada sholat. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa para sahabat itu mengqada sholat karena pingsan, namun riwayatnya tidaklah sahih. Seperti dari Amr bin Yasir, dari Samurah bin Judub, dan Imran bin Husain, semuanya hadisnya tidak sahih. Ibnu Hazm katakan telah sahih dari Ibnu Umar, yang menyelisih pendapat Amr bin Yasir, bahwa dia tidak mengqada sholat saat pingsan. Ini pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini. Allahu a'lam. Saya jawab pertanyaan dulu. Besok ada kajian Kamis tetap di Masjid Pegundalangan, namun mulai jam 4 sampai Isya. Nanti kajiannya membedah buku 24 jam di bulan Ramadan, insya Allah dibagi buku gratis. Kemudian besok Rabu, bagi yang ingin ikut daurah khusus dari jam 11 siang sampai jam 6 sore di Pesantren Darussolihin, nanti akan membahas hadis puasa dari Bulughul Maram. Namun nanti daftar dulu, bisa lihat di infonya di Instagram saya atau di Facebook. Nanti bisa tahu cara mendaftarkannya. Ustadz, saya mau beli barang online di Tokopedia dan toko tersebut menyediakan voucher. Apakah ketika saya menggunakan voucher tersebut masuk ke dalam kategori riba? Voucher dapati dari mana? Voucher karena belanja terus dikasih voucher boleh dimanfaatkan, itu tidak masalah. Diperjelas lagi, vouchernya ini dapat dari mana? Apakah membersihkan najis harus sampai hilang bau, rasa, dan warnanya? Kalau najis diperintahkan hilang tiga, bau, rasa, maupun warna, baru nanti dikatakan najis itu hilang. Saya sudah menikah 3 bulan, ternyata banyak perbedaan pemahaman. Sebelum menikah istri belum mengenal sunnah. Alhamdulillah sekarang sedikit-sedikit sudah mengenal sunnah. Kadang kalau dinasihati sering ngambek, dan kalau ngambek diam, tidak mau berbicara. Disuruh buat teh pun tidak mau. Apakah istri berdosa apabila disuruh membuat teh saja tidak mau, dan akhirnya saya membuat teh sendiri? Apakah dosanya istri ditanggung suami? Ya, kalau masalah teh ya, kalau dia gak mau ya buat sendiri aja gak masalah, gak terlalu urgent, gak terlalu besar gitu loh. Namun ya sebagai istri harus apapun yang disuruh dalam masalah mubah tetap taat. Nah ini tanda istri perlu dididik, dibina lagi. Makanya suruh datang ke kajian-kajian biar istri itu banyak dapat ilmu. Wallahu a'lam. Pernah tahu sebelum wudu mengguyur kepala hingga rambut bawah seluruhnya sebanyak 3 kali. Apakah ini benar? Pernah tahu sebelum wudu? Kalau itu dari rangkaian wudu enggak. Yang ada nanti masuk dalam, kalau itu masuk sebelum wudu enggak perlu. Itu bagian dari wudu nantinya. Apakah ada dalil yang menyatakan mencuci kaki setelah pulang dari melayat? Tadi yang ada 2 pilihan ya. Mandi, kalau tidak apa? Berwudu. Namun dua-duanya tidak sampai wajib. Kalau mencuci kaki saja tidak. Saya seorang pegawai di salah satu universitas. Saat ini sedang berlangsung UTS. Dan saya ditugasi untuk mengurus pertanyaannya. Apakah tidak mengapa ketika saya mengurusi seorang akhwat? Dan saya ditugasi untuk mengawas pertanyaannya. Ini mengoreksi atau? Kalau memang tugasnya ya dengan terpaksa dia harus melakukannya, dan nanti tinggal mengurangi interaksi dengan akhwat, dengan bijak. Wallahualam. Saya fotografer, bolehkah saya mengambil job untuk acara nyadran? Enggak boleh. Nyadran acara yang tidak ada tuntunan. Bagaimana cara membedakan dai Ahlussunnah dengan yang lain? Cari pertanyaan-pertanyaan pokok tentang manhaj saja. Tadi tentang masalah iman sudah kita singgung. Biasa yang sering berbeda itu tanya di mana Allah. Terus sikap terhadap pemerintah bagaimana? Ya. Dia sikapnya mau memberontak atau tidak? Contoh saja, dengan presiden yang dia pilih atau tidak, dia mau taat atau tidak? Kalau dia banyak mengkritisi, terus banyak komentar-komentar terus begitu, berkuar-kuar di media sosial dan seperti itu, ya asalnya tidak diambil ilmunya lebih baik. Itu contoh 2 pertanyaan pokok saja, di mana Allah sama sikap terhadap pemerintah. Saya baru-baru ini mengalami musibah, yaitu ditipu orang dan kehilangan uang kurang lebih 22 juta rupiah. Apakah ini pembersihan dosa riba yang beberapa tahun lalu yang saya lakukan? Saya sudah bertobat dari riba beberapa tahun yang lalu. Ini ujian, dan ini nanti mudah-mudahan bisa menggugurkan dosa. Mudah-mudahan Allah ganti. Kalau satu pintu rizki tertutup, diganti dengan rizki yang lainnya yang lebih banyak. Jika malam mimpi basah, bangun sudah mepet waktu subuh, misal jam 5, mandi dulu atau segera sholat subuh. Kamu sholat subuh dulu, fatal. Enggak sah. Jam 5 ya sudah, mandi dulu segera, baru kemudian sholat subuh. Apabila kesiangan terlewat waktu subuh, misalnya jam 6, iya, mandi dulu baru sholat subuh jam 6 tadi. Saya kasih contoh ekstrim, kaitan dengan puasa juga. Misal malam junub, sahur gak bangun, subuh juga telat, bangunnya jam 7. Ya. Dia tetap sholat subuh enggak? Tetap sholat subuh atau tidak? Sholat subuh. Berarti mandi enggak? Mandi. Puasa sah atau tidak ini? Sah. Walaupun tadi bangunnya jam 7. Maka dia segera mandi, terus sholat subuh, dia lanjut puasa. Walaupun tidak makan sahur. Terus bagaimana kita menghukumi seorang yang meninggalkan sholat? Sedangkan hujah sudah tegas. Tentang hukum orang, ya, baiknya antum dakwahi saja dulu. Karena saya takut nanti kalau saya katakan kafir, nanti antum mudahkan kafirkan keluarga gitu. Sekarang PR-nya ingatkan orang-orang terdekat. Untuk diri antum, ya, berarti hati-hati kalau meninggalkan sholat. Kemudian untuk orang-orang terdekat diingatkan, ini bukan dosa sembarangan kalau meninggalkan sholat. Itu dulu yang disikapi. Apa hukum menconteng? Apakah masuk dosa besar? Syekh Muhammad Shalalul Najid itu menggolongkan mencontek termasuk dalam hadis, ya, man gossana falaisa minni. Siapa yang mengelabui kami, dia tidak termasuk golongan kami. Gis al-gis dalam hadis itu yang dimaksudkan adalah seseorang mencari nilai dengan cara yang tidak benar. Kan contek kan cari nilai kan? Nah, dia cari dengan cara yang tidak benar. Itu masuk gis kata semua soleh al-munajjid. Bisa lihat di, saya sering baca di Twitternya itu. Nah, di antara Twitternya statusnya kayak gitu. Pas musim ujian kemarin dia bikin status itu. Kayaknya di Saudi sama dengan musim ujian di sini juga. Nah, maka itu termasuk gis. Kalau dikatakan man ghoshana falisa minna, berarti siapa yang mengelabui kami tidak termasuk golongan kami. Kata tidak termasuk golongan kami itu mengarah pada dosa besar. Berarti mencontek hukumnya dosa besar. Apakah boleh membunuh ular langsung saat terlihat oleh kita? Seingat saya sudah membunuh ular. Satu di pinggir jalan, dua di rumah dan sekitarnya, satunya di pekarangan rumah belakang. Ular itu masuk hewan fasik. Kalau fasik diperintahkan untuk dibunuh. Dan kamu jangan punya kekhawatiran kalau bunuh ular nanti kena kualat kayak begini, kayak begini, kayak begini. Ya, karena ada yang punya keyakinan dia temukan ini nanti bencana kalau dia membunuh. Tadi tidak ada masalah, dia hewan fasik dihalalkan untuk dibunuh. Di sekitaran rumah saya ada musala atau masjid. Musola dan masjid, mana lebih utama, sholat di masjid atau musola yang jaraknya lebih dekat dengan rumah? Kalau ingin interaksi banyak dengan orang sekitar dan dapat manfaat dalam bergaul, ya, mana yang paling dekat itu yang lebih bagus untuk sholat. Ustaz, ketika mahasiswa di PHP dosen untuk bimbingan skripsi, apakah termasuk takdir? Di PHP bagaimana ini? Hah? Oh, janjian terus akhirnya gak jadi. Di PHP itu ya. Ya termasuk takdir. Apakah bentuk kezoliman? Dosennya dosa, kamunya sabar gitu. Karena dia zolimi kamu. Misalnya buat janji kok akhirnya ini. Kalau kamu merasa terus zolimi, dia zolim padamu. Namun kamu tugasnya sabar. Gak bisa balas, ah, saya balas lagi dengan ini, saya kasih PHP lagi lah untuk dosen saya. Gak bisa, kamu malah gak lulus-lulus nanti. Apakah bisa menjadi pahala jariah ketika bersabar? Bukan pahala jariah. Apakah bisa dapat pahala? Iya. Kalau pahala jariah kamu harap terus menerus nanti. Jariah kan mengalir terus. Dan mohon doanya agar skripsi saya segera selesai. Ya. Lakukan sebab yang baik. Contoh misalnya sederhana. Sekarang kan media penyimpanan kan sudah banyak ini. Ya, jangan harap untuk nyimpan di laptop saja. Kalau laptopmu hilang, musibah bagi kamu. Ada yang laptopnya hilang, akhirnya nggak mau lanjut kuliah lagi. Karena semua skripsinya di sini. Dia sudah artinya malas lagi untuk buat skripsi kayak gitu. Sudah ada media penyimpanan kan sekarang di online kan. Lakukan sebab dong. Ya biasanya itu ada yang sebab kayak gini. Lakukan sesuai dengan inilah sebab-sebab yang dibolehkan. Misalnya tadi media penyimpanan buat kayak gini. Terus dalam hal ketemu dosennya memang ada kayak gitu. Dosen juga sibuk. Jadi hargai. Jadi kita yang banyak ngalah. Oh dosen biasanya ini ya sudah. Kita sesuaikan dengan waktu dosen gitu. Ya mudah-mudahan banyak doa terus, mudah-mudahan skripsinya cepat selesai. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kami bahas untuk kesempatan malam hari ini. Ya mudah-mudahan manfaat. Ada kajian kami besok Rabu, bisa lihat di Instagram atau Twitter untuk info pendaftarannya. Kemudian untuk hari Kamis, ya bisa ikuti kajian dari jam 4 untuk bedah buku 24 jam di bulan Ramadan di Masjid Pogung Dalang. Demikian yang kita sampaikan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.